Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi. Akrewo, Melpos, Yeni, Inka, Atela, Gresik, Goloan, Sidayu. Terima kasih. Selamat siang. Gresik, Sidayu semuanya. Spesial buat pasukan Ambiarku. Kita goyang bareng. Adela. Nyanyi dulu. Sepine wangi iki ngari duati sing tansah kelingan sliramu koe ninggalku. Bisa enggak? Adem nih. pasukan Ambyar. Selamat siang.